Bang, hä? Ja, ich blau auch nicht an. Wah, jangan keraton kok dalane kok. Celuwekane akeh men ya. Mulane mlaku ngati-ati. Aja mlecu. Iya. Yo, saiki dum gawe, Kang. Betah-betahan melek. Ya. Yeah. Nek mung meleke cekake aku nek ning omah sak jam 1 sak jam 1 lah aku iki. Kaya iya. Saiki kowe milih. Ya. Kowe pilih melek dhisik apa turu keri? Wis, pilihan. Pilih melek dhisik apa turu keri? Aku nek melek dhisik turuku keri. Nek turuku keri melekku. Ha iya padha wae kok iki. Marake mumet. Kene wae, Kang. Supaya aja nganti ngantuk tembangan. Ya, tembangan. Kok anggere ngantuk nembang ngono wae. Ora raup. Ya malah disengkake no ngantuk raup. Ya. Barko ngene ya, iki wajine bagi iki sok. Oke. Oh. Oke, apa-apa ini kudu hati-hati lo ya. Bosnya ngiri betah melek untuk ganjaran. Iya. Siapa baik pokoknya udah kena. Apa kuy? Wah, jingkelongnya melebu. Gue ini malah jerang apa yang ini? Nembang Bapak pucung cakam memadap madur ah. Wah alah wis surak ana digukup ya wis tak tunggune dhewe gong malinge. Yang mutu sotan